Kita masih pada pembahasan perkara-perkara yang tidak disenangi untuk dilakukan oleh orang yang sedang atau hendak menunaikan sholat. Beberapa permasalahan telah kita ambil. Dari pembahasan yang terakhir adalah tidak diperkenankan bagi seorang yang sholat dalam kondisi hakinan menahan buang hajat. Apakah menahan buang air besar, buang air, ataupun menahan buang angin. Barakallahu fikum. Permasalahan selanjutnya adalah tidak disenangi orang yang hendak sholat dalam kondisi makanan telah disajikan. Barakallahu fikum. Jadi ketika makanan sudah disajikan untuknya, kemudian datang waktu sholat, yang diperintah oleh Rasulullah SAW adalah memakan makanan itu terlebih dahulu. Namun barakallahu fikum, para ulama menyebutkan 3 syarat kondisinya. Qabla dzalik, sebelumnya barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat bagi seorang dikala makanan telah disajikan, dan tidak ada sholat pula bagi seorang yang menahan 2 hajat, buang air besar ataupun apa, buang air kecil, kemudian ditambah oleh para ulama adalah buang angin. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarhul Mumti membahas kalimat la di sini, la solata, tidak ada solat. Apa yang dimaksud dengan tidak ada solat ini? Maksudnya adalah tidak sah solat tersebut atau tidak sempurna solat tersebut. La solata, tidak ada solat. Apa maksudnya larangan di sini? Larangan yang menunjukkan tidak sah solatnya atau larangan yang menunjukkan apa? Tidak sempurna solat tersebut. Jadi artinya barakallahu fikum, kalau kita hendak sholat, ternyata keluarga kita telah menyajikan makanan. Kalau kita berangkat sholat, kita mikir makanan misalnya. Nah, ini makanan sudah disajikan. Kata Rasulullah, sholat atau tidak ada sholat. Ah, maksudnya kalau tetap berangkat sholat, sholatnya gak sah atau sholatnya gak sempurna. Itu yang dibahas. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jumhur ahli ilmi ala annahu nafyul kamal. Mayoritas para ulama mereka berpendapat memandang bahwa larangan di sini itu menunjukkan tidak sempurnanya sholat dia. Jadi apa? Kurang bagus, enggak sempurna sholat dia. Wa annahu yukrahu ayusalliya fi hadhil hal wala shalla fa salatuhu sahihah. Tidak disenangi bagi dia untuk sholat dalam kondisi ini, namun kalau tetap dia sholat, sholatnya tetap sah. Ini mayoritas para ulama mengatakan demikian. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan larangan di sini itu nahyun lisihah, larangan yang menunjukkan tidak sah sholat tersebut. Artinya, kalau tetap sholat dalam kondisi tadi, maka sholatnya tidak sah. Hadis ini menunjukkan 2 sebab. Ataupun hadis ini menunjukkan 2 kondisi. Kondisi pertama adalah orang yang dalam kondisi makanan sudah disajikan. Kondisi kedua adalah apa? Dalam kondisi orang menahan buang hajat. Kalau sholat dalam kondisi ataupun pada 2 kondisi ini, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Apa maksudnya tidak sah? belum sampai pada tahapan qira'atul dhimmah. Kewajiban dia itu belum terlepas. Artinya apa? Dia harus mengulangi lagi salat, salatnya. Dia harus mengulangi lagi. Ini pendapat sebagian para ulama. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan li'annal asla fin nafyi syar'i ayyakuna linafsiha, dikarenakan hukum asal ketika ada larangan dalam syariat itu menunjukkan apa? Pelarangan peniadaan yang menunjukkan tidak sahnya atau penafian, tidak penafian sah dan tidak sah amal tersebut. Ini hukum asalnya. Seperti halnya larangan hukum asalnya haram. Enggak ada salat hukum asalnya tidak sah. Itu dalam syariat kita. Kecuali di sana ada apa? Sharif. Ada hal-hal yang merubah dari haram menjadi makruh, yang merubah dari apa? Dari tidak sah menjadi kurang sempurna. Kata para ulama, kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya yang namanya peniadaan berarti apa? Tidak sah. Bukan langsung kepada tahapan yang kedua, tidak sempurna, tapi tidak sah dulu. Setidak sah, kalau ada yang menyebabkan berubah hukumnya, maka menjadi apa? Kurang sempurna. Barakallahu fikum. Artinya, kita tidak berbicara di sini barakallahu fikum sah atau tidak sah. Yang harus kita pikirkan di sini adalah Rasul alaihi assalatu wassalam melarang perbuatan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, termasuk dari akhlak dan adab yang baik seorang insan ketika mendapatkan sebuah larangan, ketika mendapatkan sebuah apa, penafian, tidak langsung berbicara ini larangan menunjukkan haram atau haram atau makruh. Ini peniadaan menunjukkan peniadaan sah atau tidak sempurna, tidak. Kita tahu ada larangan, sudah kita tinggalkan. Kita tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada salat, sudah kita tinggalkan hal seperti itu supaya kita apa? Berada pada satu kondisi pertama. Apa itu? Bimbingan Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Ini barakallahu fikum. Yang harus menjadi pegangan kita. Nah, keluar dari pembahasan ini ataupun keluar dari kondisi ini adalah ketika terpenuhi beberapa syarat. Ataupun barakallahu fikum, orang akan terkondisikan pada kondisi ini bila terpenuhi padanya beberapa syarat. Apa yang dimaksud dengan bihadrati ta'am, makanan sudah disajikan? Yang pertama, ayakuna ta'amu hadiran. Makanan sudah disajikan itu benar-benar ada makanannya. Benar-benar apa? Ada. Jadi bukan apa? Barakallahu fikum. Azan sekarang azan zuhur sekarang jam berapa? 12 lewat 5 menit misal. Panjenengan masuk ke warung makan jam 12 kurang 10. Ada berapa menit? 15 menit kan? Masuk ternyata ngantri di situ. Sudah terlanjur pesan. Sudah terlanjur apa? Pesan. Barakallahu fikum. Ngantri 15 menit. Sampai jam 12.55 menit azan, ternyata makanan belum keluar, tapi sudah pesan. Ini masuk pada bab makanan sudah disajikan belum? Sudah pesan loh. Sudah bayar. Hah? Sudah pesan dan sudah bayar. Belum ada makanannya, belum hadir barakallahu fikum. Belum apa? Belum hadir. Yang dikatakan makanan sudah disajikan itu sudah ada. Baru dikatakan makanan sudah disajikan. Loh, tapi kan sudah jelas itu. Makanannya di meja, di etalase sudah ada semua. Loh, tapi kan bukan milikmu. Milik siapa? Pedagang. Ya, syarat yang kedua, antakuna nafsuhu tatawwaqu ilaihi. Dia itu juga memiliki keinginan untuk makan. hatinya memiliki keinginan untuk apa? Makan, bukan cuma sebatas disajikan, tapi dia juga lapar pengin makan. Terlebih lagi ada perasaan kekhawatiran nanti apa? Habis sama anak, sama istri misalnya. Sudah ada apa? Pikiran seperti itu misal barakallahu fikum, atau dingin. Sudah tidak enak lagi. Ada kekhawatiran seperti itu. Lebih takut lagi. Namun kalau cuma sebatas makanan sudah disajikan sudah ada. Tetapi ingin makan, masuk enggak pada bab ini? Jawabnya tidak. Yang masuk pada bab ini adalah yang pertama makanan sudah disajikan, yang kedua apa? Lapar dan ingin makan. Yang kedua lapar dan ingin makan barakallahu fikum. Syarat yang ketiga, ayyakuna qadiran ala tanawulihi hissan wa syar'an. Dia bisa menikmati makanan tersebut baik secara hissi ataupun secara syariat. Secara hissi itu maksudnya barakallahu fikum, memang dia memang bisa apa? Menikmati karena hati ya. Makanan sudah disajikan, dia juga pingin, panasnya luar biasa, gak bisa makan. Tidak bisa apa? Makan. Masuk gak pada bab la sholat fi hadrati ta'am? Tidak sholat ketika makanan sudah disajikan? Jawabnya tidak masuk. Kenapa? Karena dia tidak bisa apa? Menikmati. Makanan memang sudah disajikan, dia juga punya apa? Keinginan untuk menikmati. Tetapi yang dibaca menjadi permasalahan adalah makanan tersebut belum bisa untuk dinikmati. Sehingga warahmatullahi wabarakatuh, dia tidak masuk pada bab. Jadi syaratnya tiga. Kapan seorang dikatakan sebagai orang yang apa? Dikondisikan makanan itu sudah disajikan. Yang pertama, yang makanan itu sudah ada di hadapannya. Makanan sudah ada di hadapannya. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah dia juga ingin memakannya. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, dia juga bisa memakannya. Dia juga bisa apa? Memakannya. Makanan yang memang sudah bisa untuk dimakan. Barakallahu fikum. Antum lapar, kemudian nemani istri masak di dapur. Ya lapar ya nungguin makanan itu. Secara teori 5 menit lagi makanan diangkat dari wajan, dari kompor. Ternyata sudah azan. Makanan sudah ada. Makanan sudah ada. Ada kelihatan makanannya barakallahu itu. Tayyib, antum juga lapar. Ini juga milik antum makanannya. Tapi sudah ada. Kenapa yang harus antum lakukan? Berangkat ke masjid atau nungguin 5 menit? Ke masjid. Tetap ke masjid barakallahu fikum. Kalaupun diangkat kondisinya apa? Panas gitu. Kalaupun diangkat kondisinya apa, Pak? Panas. Merugikan kalau makan. Lidahnya, mulutnya. Kemudian makan itu terkesan-kesan misal barakallahu fikum. Madarat semua. Madarat, madarat. Pengennya cepat-cepat makannya. Cepat ngejar apa? Biar enggak telat misal. Minimalnya dapat satu rokaat misal barakallahu fikum. Pikirannya seperti itu. Akhirnya makanan diangkat, dia makan kondisi panas, buru-buru sampai masjid apa? Sudah selesai. Berapa mudaratnya? Banyak sekali barakallahu fikum. Tiga yang nampak belum dapat negatif dari apa? Tetapi barakallahu fikum, kalau memang makanan itu benar-benar sudah disajikan, siap untuk dimakan dan dia ingin, maka apa? Tidak menunaikan sholat terlebih. pada satu kondisi barakallahu fikum, pada satu kondisi disunahkan untuk meninggalkan makanan tadi. Kapan kira-kira? Disunahkan untuk meninggalkan makanan itu dulu. Makanan sudah siap, antum juga ingin makan. Waktu sholat sudah ada, dan antum juga bisa makan. Baru kalau yang pada satu kondisi, antum lebih disunahkan untuk meninggalkan makanan ini dulu untuk sholat. Kapan barakallahu fikum? Ketika berbuka puasa. Makanan sudah disajikan satu meja. Lapar enggak? Lapar kan? Punya kemampuan untuk makan? Sudah kan? Oh, punya barakallahu fikum. Tetapi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang buka puasa hanya yang pertama adalah apa? Menikmati beberapa kurma. Kalau enggak ada air, maka menikmati air, kemudian berangkat, kemudian sholat, pulang, kemudian apa? Ke rumah. Ini pada satu kondisi. Secara keumuman, kondisi yang ada adalah apa? Diperintah untuk menikmati makanan terlebih dahulu. Jadi barakallahu jangan alasan lo, kan lah sholat tapi hadri to'am, makan dulu. Buka puasa dulu, habiskan dulu yang di meja. Tidak barakallahu, yang disunahkan adalah apa? Makan beberapa kurma, kemudian sholat, setelah itu baru apa? Nah, makan. Itu diantara adat tata cara seorang berbuka puasa. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Satu hal yang sering kita dapati terjadi sebuah kesalahan adalah ketika makanan sudah disajikan, sang anak ingin menikmati makanan tersebut, ternyata diperintah untuk berangkat sholat terlebih dahulu. Itu sebuah kesalahan. Sore hari misal barakallahu fikum, atau malam hari, sang ibu masak pada maghrib, menjelang isya sudah matang, sudah disajikan. Ini kalau dimakan gak selesai, kenapa? Karena azan. Akhirnya sang ibu meminta sholat dulu nanti baru pulang makan. Benar gak? Sholat dulu baru nanti pulang makan. Hah? Padahal teorinya la sholat tapi hadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah disajikan. Di sini barakallahu fikum. Fikihnya dalam tarbiyatul aulad. Mendidik siapa? Anak-anak. Ya kan saya ingin didik anak itu biar rajin ke masjid. Biar rajin apa enggak? Ke masjid. Tetap barakallahu fikum. Teori mendidik itu bukan teori kita. Teorinya siapa? Rasulullah SAW yang harus kita pakai. Tidak sah. Sembarang kita apa? Mengambil yang penting, bagus yang penting ini dan segala macam. Tidak. Seperti itu bola barakallahu fikum, kita ingin mendidik anak kita supaya rajin ke masjid. Masih di bawah 7 tahun. Kalau dia ke masjid, bikin keramaian, bikin keributan dan segala macamnya. Benar tidak? Jawabnya tidak benar. Jawabnya tidak? Tidak benar. Kenapa barakallahu fikum? Karena dia belum diperintah untuk menunaikan sholat. Terlebih lagi barakallahu fikum, datangnya itu ke masjidnya itu adalah waktu maghrib. Sudah Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai orang tua untuk memasukkan putra-putri kita di waktu apa? Adzan maghrib. Yang kedua barakallahu fikum, kalau saatnya dia sholat, kalau misalnya dia ke masjid juga apa? Mengganggu, maka dia melakukan dua kesalahan. Hanya demi satu, yang padahal satu ini masih bisa ditunda. Apa itu? Pengen melihat, pengen mendidik supaya dia terbiasa masuk ke masjid sholat berjamaah. Ini kesalahan warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kesalahan yang tidak semestinya dilakukan oleh siapa? Kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan selanjutnya. Wa tiqra'ul Fatihah, membaca lebih dari satu kali surat Al-Fatihah. dalam satu rokaat. Dalam satu rokaat membaca Al-Fatihah lebih dari satu kali. Yukrohu tikrarul Fatihah marataini aw akthar. Tidak disenangi untuk mengulangi membaca Al-Fatihah baik itu dua kali atau lebih. Sebab dari itu adalah annahu lam yunqal 'anil nabi alaihi salatu wassalam, tidak dikutip dari beliau, tidak diceritakan dari beliau bahwa beliau melakukan hal tersebut, pernah melakukan hal tadi. Mengurangi Al-Fatihah dalam satu rakaat lebih dari dua kali. Kalau kita sebagai seorang makmum, kita setelah takbir, kemudian baca iftitah, kemudian ta'awud, kemudian basmillah, kemudian baca apa? Al-Fatihah. Karena kita sebagai makmum, barakallahu fikum, sang imam jahriyah, sang imam baca apa? Dengan keras, terlebih lagi suaranya indah, ngikuti gak kita? Hah? Merasakan apa? Kita sedang apa? Mengikuti. Setelah imam baca waladolina amin, kita baca amin, kemudian baca Al-Fatihah kita. Barakallahu fikum. Yang kita baca tadi, yang kedua, itu tikror pengulangan atau tidak? Pengulangan atau tidak? Kita salat nih sebagai makmum nih, imam baca keras, suaranya bagus, kita ngikuti, asik. Karena kita hafal kan ngikuti, berarti apa? Kita membaca. Nah, barakallahu fikum. Selesai Al-Fatihah, imam baca waladzalin amin, kita amin, kemudian kita baca Al-Fatihah, imam baca suratan, barakallahu fikum. Nah, ketika kita baca, itu terhitung mengulangi bacaan Al-Fatihah atau tidak? Yang biasa panjenengan lakukan gimana ini? Ngikuti imam plus baca sendiri. Barakallahu fikum. Inilah diantara sebab-sebab mengapa para ulama membimbing terkait dengan qiraatul Fatihah fi shalah, bacaan Al-Fatihah di dalam shalah. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah mengatakan dalam salah satu sabdanya, la taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi Al-Fatihah. Janganlah kalian membaca sesuatu pun dari Al-Quran bila aku mengeraskan bacaanku, kecuali Ummul Quran, kecuali apa? Al-Fatihah. Hadis ini menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya apa? Wajib, rukun, barakallahu fikum, rukun dari rukun salat. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat bagi orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diem. Terus gimana nih barakallahu fikum? Berarti kan kita imam baca jahar, kita harus apa? Kita harus apa? Diem dan mendengarkan. Imam itu membaca untuk kita yang sholat ini. Barakallahu fikum. Dalam dua hadis yang lain Rasul mengatakan apa? Harus baca Al-Fatihah. Terus gimana ini barakallahu fikum? Dia mengamalkan ayat Al-Quran, baca Al-Fatihah, ngamalkan hadis Rasul. Panjang milih yang mana? Mengiringi. Milih dua-duanya. Kita milih dua-duanya. Apa itu milih dua-duanya? Kita milih mendengarkan, kita milih diam, dan kita milih membaca. Kita milih diam, dan kita milih membaca. enggak cuma diam saja. Kenapa? Karena kita harus membaca. Nah, kalau kita membaca, berarti kita enggak mendengarkan bacaannya imam. Padahal imam itu membaca untuk kita juga dalam sholat kita. Maka kita dengan cara tadi, barakallahu fikum, apa itu? Mengiringinya. Membaca surat Al-Fatihah, pernah kita sampaikan ada berapa cara? 3. Yang pertama, setelah imam membaca Al-Fatihah, waladhdallin amin, imam baca apa? Suratan, kita membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi umil Qur'an. Tidak, jangan kalian membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an bila keraskan bacaanku kecuali Al-Fatihah. Namun barakallahu fikum, praktek ini, cara ini akan bertabrakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka diamlah dan maka perhatikanlah, dengarkanlah dan dimanakan pertabakan dengan hal ini. Baik, barakallahu fikum. Cara yang kedua adalah mengikuti imam seayat demi seayat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, kita baca. Ar-Rahmanirrahim. Tetapi cara yang kedua ini kita akan bertabrakan dengan hadis Rasulullah SAW. Wa idza amana al-imamu fa'aminu. Kalau imam baca amin, maka baca oleh kalian amin. Berarti kalau kita mengikuti perkata imam baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imam baca amin, apa yang antum baca? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bertabrakan dengan hadis Rasul. Wa idza amana al-imam fa'aminu. Kalau imam baca amin, maka bacalah oleh kalian amin. Akan bertabrakan. Terus yang mana? Yang ketiga, mengiringinya perkata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam baca alhamdulillah, kita baca alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sampai pada kalimat ghairil maghdubi alaihim. Kita pun ghairil maghdubi alaihim. Imam baca waladhdallin, kita baca waladhdallin. Imam baca amin, kita juga baca amin. Tidak bertabrakan dengan apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan. Kita juga apa? Mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi umil Qur'an. Kita mengamalkan baca Al-Fatihah. Dan kita juga mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza amana al-imamu fa'aminu. Kalau imam baca amin, maka bacalah oleh kalian amin. Imam baca amin, pas kita juga baca amin. Yang ketiga atau yang keempat, barakallahu fikum, kita juga tidak jatuh dalam bab ikrar pengulangan membaca Al-Fatihah. Kalau kita cuma sebatas mengikuti, barakallahu fikum, sampai selesai, kita niatkan tadi membaca, maka untuk ketika imam membaca apa? Suratan, kita kondisinya sedang apa? Diam, memperhatikan, tidak membaca apa? Al-Fatihah lagi, tidak mengulangi kembali. Ini barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Di antara kaifiah ataupun tata cara yang lebih apa? Menenangkan hati. Tiga pendapat tadi barakallahu fikum ada semua dalilnya. Setelah orang baca, setelah imam baca Al-Fatihah, baca oleh kalian Al-Fatihah, gak ada masalah. Cuman barakallahu fikum tersirat sebuah apa? Tabrakan. Yang jelas kan Rasul boleh membolehkan. Ini pengecualian. Barakallahu fikum. Tidak ditabrakan dengan ayat yang sebuah itu. Pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengatakan apa itu? Dengan wallahu a'lam bissawab. Kalau kita baca mengikuti perkata, itu jauh lebih ringan. Kalau qadarullah barakallahu fikum, kita baru takbir kemudian mikir yang macam enggak, imam baca waladhdallin amin, baru sadar, oh iya saya harus baca Al-Fatihah. Kapan bacanya? Pernah enggak? Sering. Imam sudah sampai waladhdallin amin, amin barang-barangan amin, baru sadar harus membaca apa? Surat Al-Fatihah. Kapan baca? Ya sudah, mau gimana lagi? Kita baca setelah apa? kita baca amin. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan kondisi waktu ataupun apa namanya? Kondisi yang pertama tadi sudah terlewat. Barakallahu fikum. Itu yang harus menjadi perhatian bagi kita. Itu yang harus menjadi perhatian bagi kita. Terlepas dari hal itu, barakallahu fikum, saya ingatkan adalah bab membaca apa? Bismillah. Membaca ta'awudz apa hukumnya? Sunnah. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Wajib ya. Bukan wajib sholat tapi rukun harus dibaca. Barakallahu fikum. Takbiratul ihram sebagai pembuka sholat. Mengangkat kedua tangan. Sunnah. Artinya barakallahu fikum, kalau ditinggalkan tidak akan membatalkan sholat. Orang misal Allahu Akbar, sah gak sholatnya? Sah. Kenapa? Yang rukun itu takbirnya, bukan mengangkat kedua tangannya. Tetapi dia mengurangi, dia menyelisih apa yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saya itu membaca iftitah. Kalau orang sholat gak baca iftitah, sah tidak sholatnya? Sah barakallahu fikum. Sah sholatnya. Seperti halnya barakallahu fikum, kalau kita sebagai orang masbuk. Masbuk. Imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Sudah sampai kita masuk pada kalimat amin, kita masuk. Kita takbir Allahu Akbar. Pas mau membaca iftitah, imam tiba-tiba membaca apa? Qul huwallahu ahad. Apa yang antum baca? Al-Fatihah apa iftitah? Kenapa? Karena roh rukun. Yang harus kita depankan apa? Roh rukunnya. Kaidah dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, fa in tazahham 'adadul masalih yuqaddamu al-a'la minal masalih. Wa in tazahham, bila dalam satu waktu itu bertumpuk beberapa kebaikan, baca iftitah kebaikan, baca Al-Fatihah kebaikan. Tapi kita harus milih, enggak mungkin melakukan dua-duanya. Maka barakallahu fikum, kita ambil yang paling a'la, yang paling apa? Besar masalahnya. Apa paling besar masalahnya? Itu membaca apa? Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Tikrarul Al-Fatihah, membaca lebih dari satu kali surat Al-Fatihah dalam satu rakaat, itu hukumnya makruh. Namun barakallahu fikum, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dua kondisi seorang itu boleh untuk mengulangi ataupun membaca dua kali. Yang pertama adalah ketika dia membaca Al-Fatihahnya kurang hati, itu kurang hati. Hati itu apa? Kurang menghayati. Dia hanya baca aja. Dia hanya baca aja. Misal sholat siriyah barakallahu fikum. Dia sendiri misal. Atau dia sebagai seorang makmum. Dia baca Al-Fatihah, baca aja gitu. Tidak, hati itu tidak hadir dalam bacaan tersebut. Padahal dia punya kemampuan untuk memaknakan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Maka ketika dia ingat bahwa dia kurang konsen, dia kurang khusyuk dalam menghayati Al-Fatihah, boleh bagi dia untuk mengulanginya. Boleh bagi dia untuk apa? Mengulanginya. Kenapa demikian? Dikarenakan barakallahu fikum, membaca Al-Quran dianjurkan untuk apa? Mentadaburinya. Dianjurkan untuk menghayatinya. Kalau kita punya kemampuan untuk menghayati, kita punya kemampuan untuk mentadaburi, maka hendaknya kita tadaburi dan kita hayati. Kondisi yang kedua barakallahu fikum. Dikala kita ragu dalam membaca surat Al-Fatihah. Dikala kita apa? Syak, ragu di dalam membaca surat Al-Fatihah, maka boleh bagi kita untuk mengulanginya. Walaupun terhitung berarti membaca berapa kali? Dua kali. Boleh bagi kita untuk apa, Mbak? Mengulanginya. Kama yaqulu ba'dul a'immah, sebagaimana apa yang pernah terjadi pada beberapa imam a'immah, sebagian ulama pernah terjatuh pada kondisi tadi. Dia apa? Barakallahu fikum, lupa dalam bab membaca surat Al-Fatihah. Punyakah keraguan? Barakallahu fikum. Kemudian dia mengulanginya dengan bacaan apa? Sir. Bacaan apa li? Lirihnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini beberapa kondisi yang seorang itu diperbolehkan untuk membaca surat Al-Fatihah lebih dari 2 kali. Namun kalau disengaja dia membaca surat Al-Fatihah untuk 2 kali dalam 1 rakaat, maka hukumnya makruh. Selanjutnya barakallahu fikum. Perkara yang tidak disenangi untuk dilakukan ketika sholat. La jam'u suwarin fi fardin kanaflin. Tidak menjamak surat-surat di dalam surat, di dalam salat wajib seperti seorang melakukan dalam salat sunnah. Maksudnya barakallahu fikum adalah dia hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca suratan. Yang pertama, Ketika kita sholat, maka kita dianjurkan pada rakaat yang dianjurkan untuk membaca setelah Al-Fatihah suratan, maka kita dianjurkan untuk baca apa? Suratan. Walau ayatan, walaupun satu ayat. Barakallahu fikum, kita dianjurkan untuk membacanya. Barakallahu fikum, setelah Al-Fatihah, kemudian kita membaca apa? Suratan. Ini khusus bagi orang yang sholat sendiri atau sebagai imam. Khusus bagi orang yang sholat sendiri atau sebagai imam. Kalau seandainya dia sebagai makmum, maka dia diperintah untuk membaca surat Al-Fatihah. Selebihnya dia diam memperhatikan apa yang dibaca oleh imam. Tetapi kalau dia sebagai seorang imam, maka hendaknya dia membaca apa? Surat selain surat Al-Fatihah. Rakaat pertama dia baca Al-Fatihah dan suratan. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah dan suratan. Ini imam. Orang salat sendiri juga demikian. Mau jahriyah, mau siriyah. Mau salat yang diperdengarkan suaranya, mau salat yang tidak diperdengarkan apa? Bacaannya. Tetapi kalau dia sebagai makmum, maka apa barakallahu fikum? Dia hanya diperintah untuk membaca surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah yang kita baca tadi, la taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Janganlah kalian membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an bila aku keraskan bacaanku. Enggak boleh untuk membaca. Illa bi ummil Qur'an. Kecuali apa? Surat Al-Fatihah saja. Selain daripada itu, diam. Imam baca panjang, imam baca pendek, kita diam, kita perhatikan. Jangan kita ikut membacanya. Barakallahu fikum. Itu yang diperintah oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Dan barakallahu fikum. Tinggal satu kali pertemuan lagi insyaallah barakallahu fikum kita selesai membaca makruhatus shalah. Perkara-perkara yang tidak disenangi untuk dilakukan ketika apa? Ketika shalah. Setelah itu libur. Selesai satu semester ya. Abu ulangan. Iya, Mas. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita dihadapkan dengan kondisi makanan sudah disajikan, mau gak mau kita harus apa? Menikmati. Karena apa? Kita lapar. Juga itu makanan bisa dinikmati. Kita makan, ternyata sudah sholat. Masjid sudah selesai sholat jamaahnya. Kemudian kita sholat sendiri. Apa yang akan kita dapatkan dari pahala? Sholat sendiri atau sholat berjamaah? Barakallahu fikum. Dengan kaidah umum, selama kita adalah orang yang rajin sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan apa? Pahala sholat berjamaah. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Bila mana seorang itu sakit atau safar, maka tetap dicatat bagi dia pahala apa yang biasa dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia tidak safar. Kata para ulama, dua kondisi ini sebagai contoh. Sebagai apa? Contoh untuk penyebab seorang itu apa? Tidak melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan. Rasulullah SAW menyebutkan sakit. Karena paling sering orang itu apa? Dia, barakallahu fikum, enggak berangkat ke masjid karena apa? Sakit. Itu paling makul, paling masuk akal misalnya. Atau safar, barakallahu fikum, atau dia bepergian. Bagaimana dengan yang lain, misalnya hujan, atau kesibukan ini, kata kesibukan itu, atau kemarin kita contohkan barakallahu fikum, dia apa harus buang hajat. Kalau seandainya saya buang hajat, selesai sholatnya, saya nggak dapat apa jamaah. Tapi kalau saya sholat jamaah, saya menahan apa buang hajat. Apa yang dilakukan, kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, buang hajat kemudian sholat. Engkau akan tetap mendapatkan pahala sholat, keutamaan sholat berjamaah, walaupun kau sholat apa? Sendiri. Namun itu semua dengan tanda kutip. Kalau kita adalah orang yang rajin sholat berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, kutiba lahum mithlu makana ya'malu. Akan dicatat bagi dia seperti apa yang biasa dia lakukan. Jadi harus punya apa? Kebiasaan dulu. Harus punya kebiasaan dulu. Kalau enggak punya kebiasaan, dia misal barakallahu fikum, satu tahun enggak ke masjid, sholat wajib di rumah terus. Pas datang ke masjid, pingin ke kamar mandi. Terus ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, jamaah sudah selesai. Ya niat dapat kan dia pahala niat. Innamal a'malu binniyat. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allah lahu 'inda hasanatan kamilah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa yang punya keinginan baik untuk siapa yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan, Allah akan catat bagi dia pahala kebaikan walaupun dia tidak melakukannya. Pahala niat dia sudah dapat, tetapi keutamaan yang kedua yaitu apa? Pahala yang biasa dia lakukan dapat tidak? Dia tidak dapat. Pahala sholat berjamaah dia tidak dapat. Kondisinya kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya penentuan yang menentukan pahala kan Allah gitu ya. Tapi barangkali kita punya kaidah. Apa yang biasa dilakukan? Yang namanya biasa itu kan bukan cuma apa? Tiga hari ini, hari ketiga saya dapat apa ini? Karena dua hari yang lalu saya tidak sholat subuh berjamaah misal. Atau empat hari, ya hari keempat masih kerainan juga. Ini tiga hari berarti apa? Tidak sholat berjamaah. Ini saya dapat apa? Barakallahu fiik. Sebelum empat hari sholatnya apa? Jamaah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan apa? Pahala keutamaan sholat berjamaah. Al-amru biyadillah. Keputusan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kaidah yang ada menyebutkan mislu makana ya'maluhu mukiman sohihan. Seperti apa yang biasa dia lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita mengatakan, wah oh, kamu gak dapat pahala. Itu bukan hak kita untuk menentukan apa? Hal tadi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.